pagi sinar surya akan tenggelam, memancarkan sinar merah hingga keemasan temaram kelam. Gugusan mega nun di sana, tangga nirwana. Lukisan alam sekejaplah hilang, berganti bayangan putri cantik Mahadewi. Terurai rambutnya, adakah kau memandang rindu bermuram durja? Penangkar rindu.